Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith thaminul khamsun ba'd al-mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal, asri'u bil janazati. Fa'in taku salihatan fakhairun tuqaddimunaha. Saya ulangi. Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku siwa dhalik fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau berkata, asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah. Artinya pengurusannya, kafannya, mandikannya, kafannya sampai dikuburkannya. Segerakan. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunha ilai. Kalau dia orang yang baik, salihatan, karena jenazah muannatsah, bukan tidak berkait dengan apakah jenazahnya laki-laki atau perempuan. Tetapi pokoknya jenazah, kalau dia baik, saleh, berarti khairun tuqaddimunaha ilaih, berarti kebaikan yang kalian antarkan dia kepadanya. Kebaikan yang kalian antarkan dia, dhamir hanya kepada jenazah, ilaihi kepadanya. Wadhamir mufrad ya'ud ila al-khair. Fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka itu kebaikan yang kalian antarkan dia untuknya. Berarti segerakan kepada kebaikan. Segerakan dia kepada kebaikan. Wa in taku siwa dhalik. Kalau tidak seperti itu, ini bahasa yang sopan daripada menyatakan wa in taku syarran, kan tadi khairun. Lawannya apa khair? Syar. Tapi enggak disebut syar, disebut kalau tidak seperti itu. Ini sangat sopannya. Wa in taku siwa dhalik, kalau ternyata tidak seperti itu, fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Berarti kalian melepaskan sesuatu yang jelek dari pundak-pundak kalian. Berarti yang mana yang harus digerakkan, yang baik atau yang jelek? Yang baik atau yang selain itu? Semuanya. Pokoknya segerakan jenazah. Kalau baik, ya berarti kita mengantarkan dia dengan segera kepada kebaikan. Kalau selain itu, berarti kita secepat mungkin melepaskan yang memang tidak khair tadi. Cepat selesai, beres. Sudah tidak lagi ada bersama kita. Demikian barakallahu fikum. Ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-isra' li jenazah. Sehingga menunda-nunda pengurusan jenazah makruh. Bahkan bisa sampai pada haram kalau enggak ada hajat. Kalau ada hajat tidak mengapa, tapi itu tidak disukai. Seperti menunggu anunya datang, anaknya belum datang, cucunya belum datang, yang dari Jakarta belum hadir, sampai ini tertunda satu hari. Ada mayan bagi. Semestinya disegerakan. Yang terlambat bisa sholat di kuburan, sebagaimana Rasulullah SAW sholat di kuburan. Tidak mengapa kalau sholat jenazah. Apalagi yang tidak sempat untuk datang bisa mendoakannya dari jauh. Karena Allah SWT sami'un qaribun mujibu da'awat. Maha mendengar, maha mengabulkan doa, maha na'am, maha dekat. Di mana saja kamu berdoa, Allah dekat. Al-man al-ijmali. Qala al-insanu min ruhin wa jasad. Manusia itu terdiri dari jisim dan jirim. Ruh dan jasad. Jasad ini jisim, ruh ini jirim. Wa wadluhu wa syarafuhu wa naf'uhu wa samaratuhu fi ruhihi. Tetapi keutamaannya, kemuliaannya, manfaatnya, dan buah-buah, artinya hasil-hasilnya, itu pada ruhnya. Pada ruhnya. Karena motor penggeraknya ada pada ruh. jasadnya sama persis, tapi contohnya beda. Ini aja yang sama, jasadnya sama persis, cuma beda warna dikit. Yang ini kulit putih, ini kulit hitam, ini kulit biru, ini kulit merah. Barakallahu fikum. Badannya sama, kekuatannya sama, semuanya sama. Apakah kedua-duanya akan bermanfaat? Belum tentu. Apakah kedua-duanya mulia? Belum tentu juga. Apakah dia akan menjadi orang yang tinggi atau orang yang bermanfaat? Belum tentu juga. Tergantung apanya? Tergantung ruhnya yang ada di dalamnya. Kalau ruhnya ruhun tayyib, ruhun tayyibah, maka niscaya badan tadi akan dipakai pada kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, sehingga menjadi mulia, menjadi tinggi, menjadi bermanfaat. Tetapi kalau badan yang sama tadi ruhnya jelek, khobithah, maka niscaya badan tadi akan dipakai pada kejelekan, akhirnya menjadi hina, rendah, tidak memiliki kemuliaan, bahkan tidak bermanfaat, tetapi justru membuat madarat di sana sini. Berarti barakallahu fikum, fadluhu wa syarabuhu wa naf'uhu wa samaratuhu fi ruhihi. Fa idza ma faraqat ruhuhu jasadahu, maka jika faraqat, jika telah terpisah ruhnya dari jasadnya, baqiya bila naf'in, maka badan tadi tersisa, tertinggal dalam keadaan tidak memiliki manfaat apa-apa. Apa manfaatnya? Sudah jasad, sudah onggokan daging, sudah tumpukan daging dan tulang belulang yang lain Pak Syekh. Karena ruhnya enggak ada. Ruhnya enggak ada, sudah terpisah alias mati atau meninggal. Wala fa'idata fi baqa'ihi baina dhahrani ahlihi, maka enggak ada faedahnya untuk tetap di tengah-tengah keluarganya. Itu makna dhahrani. Dari kata dhahrani ini. Barakallahu fikum. Dan ini memang istilah bahasa Arab. Walaupun di tasniyah dibikin dua. Dari dhahr. Tetapi maknanya di tengah-tengah. Di antara dua punggung keluarganya. Enam. Atau kalau di hadapannya bilang apa? Baina yadaihi. Di antara dua tangannya. Walaupun tidak di tengah-tengah begini, ya, tapi dikatakan baina yadaih. Waqafa baina yadaih. Dia berdiri di hadapannya. Maka terjemahan jangan salah. Jangan menjemahkan berdiri di antara dua tangannya. Atau dia tetap di antara dua punggungnya. Maka tidak dipaham oleh orang-orang yang membaca. La fa'idata fi baqa'ihi baina dhahrani ahlihi jifatan. Maka tidak ada manfaatnya kalau jasad tanpa ruh, jisim tanpa jirim. Enggak ada manfaatnya berada di tengah-tengah keluarganya. Jifatan sebagai bangkai. Sebagai jifah, sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Bal kullama makasat tushawwih manzaraha wa ta'affan rihuha. Bahkan kalau dibiarkan tetap di tengah keluarganya, tushawwih. Tushawwih itu membuat jelek. Mandoroha, merusak atau membuat jelek gambaran pemandangan. Apa tuh terjemahan bebasnya? Menakutkan, mengerikan, sehari, dua hari, tiga hari, apa yang terjadi? Pernah lihat bagaimana kalau jasad dibiarkan beberapa hari atau dibiarkan tetap, saya pengen tetap sama ibu saya, maka saya taruh di situ rumahnya terus. Jadi apa kira-kira? Tushawwih mandaraha, tidak sedap dipandang. Tidak sedap dipandang. Nanti mengalir lendir dari matanya. Sebagaimana ucapan Umar Ibn Abdul Aziz sang khalifah rahimahullahu taala, yang para ulama menganggapnya Khalifatul Rashid. Dia berkata dalam suratnya kepada saudara-saudaranya dan keluarganya, tidak berapa lama lagi aku akan berada di dalam tanah bersama cacing-cacing dud, dan kalian gak akan lagi suka melihat aku. Mataku telah meleleh ke pipiku, hidungku telah meleleh di mulutku, dan mulutku telah jatuh ke dadaku. Gambaran yang mengerikan dari beliau, kalian gak akan lagi melihat aku seperti sekarang ini. Maka aku berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilanjutkan dengan doa dan nasihat, pesan wasiat dari beliau rahimahullahu taala. Qala wa ta'affana rihuha, dan akan menjadi busuk baunya. Akan menjadi busuk baunya. Lidza amara syari' al-hakim bil isra'i fi tajhiziha. Oleh karena itu yang membuat syariat yang maha memiliki hikmah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk isra', untuk segera mengurusnya, mengurus jenazah sampai menguburkannya. Tajhiz min at-taghsili was-salati wal-hamli wad-dafn. Memandikannya, at-taghsil, was-salah menyolatkannya, wal-haml membawanya, wad-dafn menguburkannya. Empat perkara ini disatukan dengan kalimat tajhiz. Baik, sehingga kalau bicara masalah waris, bahwa kapan atau bagaimana urut-urutan membagi waris, pertama potong untuk tajhizil jenazah. Semuanya empat-empatnya masuk. Barangkali memandikan perlu biaya, barangkali salat perlu biaya, wal hamal perlu biaya, wad dafan perlu biaya. Karena zaman sekarang, kalau zaman waktu itu tidak ada mandi pakai biaya, mereka semua sukarela. Salat juga apalagi, tidak ada biaya. Wal hamal membawanya, wad dafan. Sekarang kuburan harus bayar. Potong dulu itu. Apa ringkasnya? Tajhiz jenazah. Setelah itu potong lagi apa? Yang kedua, bayar-bayar hutang. Setelah itu yang ketiga, tunaikan wasiat. Malam yablug at-tsuluts, selama tidak melebihi sepertiga. Kemudian baru keempat, dibagi waris. Wa arsyadahum ila hikmatil isra'i fiha. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan atau membimbing mereka para sahabat tentang hikmahnya. Apa hikmahnya menyegerakan jenazah? Wa dzalika annaha idza kanat salihatan. Yang demikian bahwasanya jika jenazah itu salihah, fa innaha satuqaddam ila al-khair wal falah. Maka sesungguhnya jenazah itu akan diantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan, kebaikan dan kejayaan. Maka segerakan agar dia cepat-cepat mendapatkan kebaikan. Walain bagi ta'wiquha anhu, maka tidak sepantasnya untuk menghalanginya daripadanya. Wahia taqul, padahal jenazah itu atau rohnya berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Itu jenazah yang saleh. Wa in kanat siwa dhalik, kalau ternyata tidak saleh, fahiya syarrun bainakum, berarti dia adalah kejelekan di tengah-tengah kalian. Baina dhahranaikum, di antara dua punggung kalian, ini tengah-tengah kalian. Fa'in bagi antufariqu, maka juga harus segera disingkirkan dari tengah kalian. Syarrun tada'unahu an riqabikum, kejelekan yang harus segera kalian lepaskan dan segera kalian antarkan, sehingga tidak lagi ada di pundak-pundak kalian. Wa turihu anfusakum, sehingga kalian bisa mengistirahatkan diri-diri kalian. Min anaihi wa musyahadatihi, yakni kalian tidak perlu lagi untuk bersusah-susah ngurusi dia atau menyaksikan dia. Fatukhaffifu minhu biwad'ihi fi qabrihi, berarti kalian meringankan diri kalian sendiri. Biwad'ihi fi qabrihi, kalian meringankan diri kalian sendiri dengan meletakkannya di kuburannya. Berarti jenazah kayak apapun segerakan. Kalau baik, berarti kebaikan yang disegerakan. Kalau jelek, berarti kejelekan yang kalian cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadis fawaid, minha istihbabul isra' bitajhizil mayyit wa fi hamlihi. Anjuran untuk menyegerakan jenazah, yakni tajhizul jenazah, pengurusan jenazah, cepat dimandikan, cepat dikafani, cepat diantarkan, cepat dikuburkan. Lakin bighairi sur'atin yahsulu ma'hu darar, tetapi jangan terlalu cepat sampai ada madarat terhadap jenazah itu sendiri. Au 'alal musyayyi'in, atau atas orang yang mengantarkan. Entah dari siapa yang mulai, saya tidak paham, tetapi kadang-kadang jenazah itu cepat sekali padahal jalan kaki. Sehingga di belakang itu lari. Wallahu ta'ala, mungkin orang soleh ini pengen segera untuk mendapatkan kebaikan, sehingga mereka semua serba cepat. Kalau dalam keadaan dari mereka yang pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat pulang, maka kita nasihatkan, jangan. Jangan terlalu cepat, kasihan orang-orang tua, kasihan yang mengantarkan, kasihan yang tidak mampu untuk berjalan cepat. Sewajarnya, jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat, sehingga membuat madarat. Berarti apa batasannya? Jangan terlalu cepat yang membuat madarat alal musyayyi'in. Musyayyi'in ini orang-orang yang mengantarkan jenazah. Jangan membuat madarat kepada siapa yang mengantarkan jenazah. Bagaimana dengan yang saudara yang belum datang? Kalau nunggu sewajarnya tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai sehari, dua hari, tidak sunnah. Sehingga disebutkan di sini asalnya, faedah kedua. Yuqayyidul isra' bima idza lam yakunil maut faj'ah yukhsha an yakuna igma'an. Faedah kedua juga, yang namanya isra', menyegerakan jenazah, biqayyidin, ada catatan atau ada ikatan syarat. Apa syaratnya? Idza lam yakunil maut faj'ah, kalau meninggalnya bukan maut faj'ah. Maut faj'ah adalah maut yang mendadak, mati mendadak. Kalau mati mendadak, jangan buru-buru. Apa bedanya? Imma salihatan fatuqaddimunaha ilaih, aw siwa dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kenapa kalau mati mendadak emangnya? Qal yukhsha an yakuna igma'an, khawatir ternyata itu cuma pingsan, atau istilah sekarang mati suri. Mati suri itu mati seperti mati, jantung berhenti, tapi ternyata beberapa saat berdetak lagi dia. Itu biasanya mati mendadak, belum benar-benar mati. Tapi kalau sakit sampai dia sudah merasa akan mati, memberi wasiat dan sebagainya, itu biasanya benar-benar mati. Tapi kalau mati mendadak tiba-tiba, bentar, panggil dokter dulu, pastikan dulu, kasih tahu, jangan langsung diurus jenazahnya, tiba-tiba dikubur seperti apa yang pernah terjadi, ciri-ciri di kuburan, hidup lagi, rame, ada orang mati hidup lagi. Hadirin a'azakumullah, tidak demikian, tetapi itu dia tidak mati, tapi mati suri. Fayan bagi an la yudfan hatta yatahaqqaq mautuhu. Berarti kalau mati mendadak, jangan segera dikuburkan sampai ada kepastian. Tahaqququhu. Aw yakunu fi ta'khirihi maslahah. Kaid kedua. Jadi kaid pertama apa? Kalau bukan mati mendadak. Kalau mati mendadak, periksa dulu, dipastikan kematiannya. Orang kemarin sehat walafiat tiba-tiba mati. Sebentar. Jangan-jangan bukan mati. Jangan-jangan mati suri. Jangan-jangan, sehingga dipastikan oleh para ahlinya. Kedua, aw yakunu fi ta'khirihi maslahah. Kalau ternyata ditunda itu ada maslahah. Min kasratil musalli. Misalnya banyaknya orang yang menyolatkan. Meninggalnya malam, subuh dikuburkan. Orang-orang dengar aja belum. Begitu dengar, sudah dikubur. Ini biasanya justru menjadi madarat buat si mayit. tidak mengapa dengan sewajarnya pagi-pagi baru dimandikan, kemudian jam 10 baru dikuburkan, itu tidak merupakan takhir yang jelek. Itu masih dalam batas wajar. Au huduru aqaribihi, atau hadirnya kerabat-kerabat. Yang tadi saya katakan si fulan belum datang, ininya belum datang, anaknya belum datang. Tidak mengapa, selama tidak membuat madarat pada mayit. Bainahuma. Inna hadad din wasat. Memiliki keistimewaan yaitu al-wasatiyah. Jangan membuat madarat pada si mayit. Jangan membuat madarat pada akaribihi. Jangan membuat madarat pada yang ini. Jangan membuat madarat pada yang itu. Kalau disegerakan, akhirnya mereka tidak sempat. Atau yang sholatnya sedikit, berarti si mayit yang mendapatkan kerugian. Barakallahu fikum. Yang ketiga, fihi. Oh, ada lagi. Aw huduru aqrabi wa lam yukhsha alaihi al-fasad. Syaratnya tidak dikhawatirkan jenazah ini rusak. Kalau sudah nginap semalam akan berubah. Atau dua malam lebih lagi, atau tiga malam dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, fihi talabu musahabatil akhyar wal ibtida'an 'anil asrar. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah lain yang tidak berkait dengan jenazah, yaitu faedah dalam masalah pergaulan. Karena Nabi menyatakan fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Berarti kejelekan yang harus kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Di sini ada isyarat. Hendaklah kita mendekat pada orang yang baik dan menjauh dari orang yang jelek. Cepat-cepat kuburkan. Karena itu adalah kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Maknanya barakallahu fikum fihi talabu musahabatil akhyar. Anjuran untuk bersahabat, berkawan dengan orang-orang baik. Tulabu ilmin, salihin, wal ulama, ahlul ilm. Nah. Walibtiad anil ashrar, dan menjauh dari orang-orang jelek. Baik. Kalian tulabul ilm, orang-orang baik. Wala nuzakki alallahi ahada. Secara zahir, kalian adalah orang-orang baik, karena kalian mencari ilmu din, mengamalkannya, mengerjakannya. Maka berkawanlah dengan sesama kalian tulabu ilmin, dan menjauhlah dari ahli maksiat, ahlu syar, ahlu la'ib, wal-lagu, orang yang senangnya main-main dan kesia-siaan. Jangan berkawan dengan mereka. Yang keempat, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man kana mudhiran lil Islam fa innahu tajri alaihi ahkam al Islam adh-dhahirah mil munakaha min al munakaha wal muwarasa wa taghsiluhu was salat alaihi wa dafnuhu fi maqabir al muslimin wa nahwi dhalik. Kata Syekhul Islam rahimahullah, siapa yang menampakkan dirinya dengan keislaman, ini siapa yang menampakkan keislaman pada dirinya, fa innahu tajri alaihi akamul islam adh-dhahirah, maka diberlakukan pada orang tersebut dengan hukum-hukum Islam. Dalam masalah munakahah, pernikahan, dalam masalah warisan, dalam masalah memandikan, dalam masalah menyolatkan, dalam masalah menguburkan di kuburan kaum muslimin, wa nahwu dhalik, dan yang sejenisnya. Pokoknya semua hukum-hukum terhadap muslimin diberlakukan. Jangan menghukumi apa yang ada dalam hati. Jangan menghukumi apa yang ada dalam dada. Nahkum ala dhahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi dhahirnya, Allah yang akan menghisab apa yang ada di batinnya. Jangan-jangan munafik. Saya enggak mau. Sebentar. Kamu tahu dari mana tentang hati? Kalau dohirnya Islam, perlakukan sebagai kaum muslimin. Baik, ini hukum asalnya. Berarti kalau dia fardu kifayah, ya fardu kifayah. Misalnya ada seseorang yang ngakunya muslim, tetapi banyak kejanggalan padanya yang seakan-akan dia kayak bukan muslim. Bagaimana ketika mati? Fardu kifayah untuk diurusi. Loh, tapi dia hidupnya aja gak ngurusi dirinya, maka ketika mati kita urusi dia. Kalau mudhiran, menampakkan keislaman pada dirinya, maka berlakukan hukum-hukum Islam. Tetapi barakallahu fikum, tahdhiran sebagai peringatan bagi orang yang hidup, hendaklah orang-orang soleh, orang-orang yang baik, para da'i, para ustaz ahlul ilm, sebaiknya jangan menyolatkan dia, ngurusi jenazah dia. Biarkan saja keluarga dan kerabatnya. Toh fardu kifayah. Jadi maknanya apa? Maknanya jangan sampai terlantar gak diurusi. Oh, udah ada yang ngurus, cukup. Kenapa? Dia ketika hidupnya begini-begini, saya enggak. Silahkan kalian. Barakallahu fikum. Hutang saja Rasulullah SAW menyatakan, salatkan oleh kalian, aku tidak. Kenapa ya Rasulullah? Dia masih punya hutang. Padahal cuma hutang. Apalagi mubtadi'un dal, ahlul bid'ah. Sampai para sahabat karena kasihan mengatakan yang memiliki harta, ya Rasulullah, aku tanggung hutangnya. Aku yang akan tanggung hutangnya. Maka Rasulullah SAW nyolatkan. Ini barakallahu fikum. Untuk apa? Tahdhiran, sebagai peringatan bagi hidup. Waduh, kalau saya mati nanti punya hutang, beberapa orang baik gak akan menyolatkan. Beberapa orang yang soleh gak akan menyolatkan. Maka dia khawatir dan tidak berani dia ngemplang hutang. Karena khawatir orang-orang baik tidak menyolatkan. Demikian pula mereka-mereka yang menyelisihi sunnah. Mereka akan khawatir, kalau aku menyelisihi sunnah, ketika meninggal siapa yang akan menyolatkan aku? Sebagaimana pernah terjadi seorang mubtadi undal di zaman Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada yang menyolatkan kecuali bisa dihitung dengan jari. Sedangkan ketika Imam Ahmad yang wafat, yang menyolatkannya zahaun kathirun la tuhsa, jumlah manusia yang sangat banyak yang enggak terhitung. Ya bisa dibayangkan, yang hadir dars pelajaran Imam Ahmad itu 5,000, 5,000 orang. Padahal kita tahu waktu itu tidak seperti sekarang ada speaker dan segala macam. Barakallahu fikum. Tetapi mereka punya cara-cara tertentu untuk mengeraskan suaranya.